akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwan fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya. Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah, a'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. لِهَذَا Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita. Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya. Hidayah 103,4 FM.